Allahumma aftah 'alaina nikmataka wanshur 'alaina. Allahumma aftah 'alaina nikmataka wanshur 'alaina. Allahumma aftah 'alaina nikmataka wanshur 'alaina. Allahumma aftah 'alaina nikmataka wanshur 'alaina. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmah-Mu dan turunkanlah rahmat daripada khazanah-Mu itu kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.